Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ma ba'd. Akhwatul kiram, barakallahu fikum, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita dari kitab usulu atau syarah daripada usulu sunnah Imam Ahmad li fadilati Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Kita telah memasuki tentang bab manzilatu sunnah, kedudukan sunnah, wa'ala qatuha bil-Quran, dan hubungannya sunnah dengan Quran. Taib, telah kita sampaikan pada pelajaran sebelumnya ataupun pertemuan sebelumnya bahwa sunnah yang dimaksud di sini adalah aqwalu an-nabi, perkataan nabi, demikian pula af'aluhu, perbuatan beliau, dan juga taqriratuhu, persetujuan beliau. Jadi yang dimaksud dengan sunnah, kedudukan sunnah, sunnah yang dimaksud ialah meliputi ucapan beliau, ucapan Nabi kita Muhammad SAW, juga perbuatan beliau, dan takrir, yaitu persetujuan. Makanya dalam istilah ada sunnah qauliyah, sunnah yang berupa ucapan, sunnah fi'liyah, sunnah yang berupa perbuatan, ada sunnah apa? Taqririyah. Adapun manzilatu sunnah wa alaqatuha bil Qur'an, adapun kedudukan sunnah dan kaitannya dengan Quran, seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad bahwa as-sunnah, sunnah itu yaitu sabda beliau yang meliputi ucapan, perbuatan, dan persetujuan beliau itu sebagai penafsir Quran, tufasir Quran. Dan ini isyarat sebagai bantahan kepada kelompok atau faham yang mengatakan bahwa pegangan dalam Islam ini cukup dengan Quran, tidak perlu hadis. Dan akan dibantah, di samping sebagai tafsir Quran, hiya dalailul Quran. Sunnah itu juga menunjukkan Quran. Yang dimaksud menunjukkan itu menjelaskan, memperjelas. Ada yang mujmal, yang global, kemudian nanti akan hadis datang merinci. Tufasil mujmal, merinci yang global. Demikian pula tuwaddih al-mubham, hal yang mubham, yang samar diperjelas. Juga tuqayyid al-mutlaq, perkara yang mutlak, hal yang sifatnya mutlak, hal yang sifatnya am, itu ada dikaitkan, atau tukhassis al-am, dikhususkan yang am, dan seterusnya. Sebagai contoh tentang ayat yang disebutkan oleh Syekh, aqimis shalah atau wa aqimus shalah wa atuz zakah, kamu tegakkan, kamu tunaikan sholat, dan kamu tunaikan zakat. Maka Quran global, perintah itu ditunjukkan oleh sunnah. maka kalimat wadalailul Quran menjelaskan Quran, yaitu sholat itu bagaimana, waktunya kapan, kan begitu ya. Ada lima waktu, maghrib kapan ditunaikan, isya juga kapan, sholat subuh juga kapan, itu ada pada sunnah. Kemudian juga tentang apa yang dibaca saat takbir, apa yang dibaca saat berdiri, saat ruku, saat sujud, atau saat i'tidal, bangkit dari ruku, itu kan tidak ada dalam Quran. Makanya kalau ada yang mengatakan kita hidup cukup dengan Quran, tanyakan. Terus bagaimana kamu menerapkan, tegakkanlah sholat, wa aqimu sholat. Dari mana kamu dapat rinciannya? Sholat itu ada ruku, ada sujud, ada duduk yang dikatakan baik itu yang iftirasyi maupun apa tawarruk. Di mana itu? Mestinya kan ada pada sunnah. Tanyakan kepada mereka yang mengingkari sunnah. Taib. Sehingga dengan itu bahwa sunnah betul-betul memperjelas, merinci, mengkhususkan yang umum, mengikat yang mutlak. Dia sebagai tafsir, dia juga sebagai penunjuk. Dan sudah kita simpulkan, dengan begitu sunnah itu memiliki tiga hal. Yang pertama, tufassir atau tubayyin. Sunnah Nabi itu menafsirkan atau menjelaskan. Nah, makna menafsirkan atau menjelaskan itu bisa menjelaskan yang mujmal, yang global, kan begitu ya, yang mujmal, dirinci. Seperti apa? Wa'atu zakah, tunaikan zakat. Seberapa? Ya. Orang itu kalau berzakat, misalnya zakat mal, seberapa? Waktunya kapan? Takarannya seberapa? Kepada siapa? Ya. Itu ada pada sunnah. Kamu berpijak pada Quran, kamu buta dalam merealisasikan ayat wa'atu zakah. Wa'atu zakah. Kemudian yang kedua, posisi sunnah, tu'ayyid, tu'ayyidul Quran. Menguatkan Quran, bermakna di sana ada dalil yang sifatnya tadafur. Semakin banyak, menguatkan, semakin banyak. Misalnya, barakallahu fikum, sholat tadi, wa'akimu sholat. Tunaikanlah sholat, tegakkanlah sholat. Di sana ada hadis-hadis, ya. Hadis-hadis yang memperkuat masalah sholat. Contohnya apa? Arkanul Islam apa? Khamsun, rukun Islam ada lima. Di antaranya apa? Sholat, kan? Menunaikan sholat itu menunjukkan bahwa sunnah memperkuat. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanfarid. Tanfarid bermakna datang dalil dalam sunnah menyendiri, namun bermaksud untuk barakallahu fikum menjelaskan hal-hal yang sifatnya yang tidak ada pada apa? Quran. Dicontohkan oleh para ulama, contohnya sifatul dhahik. Sifat dhahik, sifat Allah tertawa. Tidak tersebut pada Quran, tetapi itu sifatun thabitatun. Sebuah sifat yang ditetapkan bagi Allah. Sebuah sifat yang ditetapkan bagi Allah, Allah itu tertawa. Nah, itu ada pada hadis. Artinya kadang sebuah sunnah, itu sebuah ucapan Nabi, itu atau sunnah Nabi datang menyendiri, artinya datang dalam keadaan tidak menguatkan apa yang ada pada Quran atau menafsirkan, merinci, tapi datang dengan sebuah dalil, argumen yang menunjukkan kepada perkara tersendiri. Paham ya? Contohnya tadi sifat wahid. Adapun sifat umum, Allah disifati, Allah menyebutkan sifat-sifatnya, tapi khusus dalam masalah sifat Allah tertawa itu tidak ada pada Quran, yang ada pada atau yang hanya ada pada hadis. Nah, jadi tiga hal sunnah tadi. Imma tufassir atau bayyin, yaitu menjelaskan, merinci, atau yang kedua duayyid, yaitu menguatkan, mendukung apa yang ada pada Quran, atau tanfarid, yaitu menyendiri, menunjukkan kepada perkara tersendiri atau sesuatu. Dan makanya dalam kedudukan bahwa sunnah sama kedudukannya dalam hujjah seperti Quran, seperti yang kemarin telah kita bacakan pada bab bahwa hiya marja' kal Quran. Sunnah itu kedudukannya sebagai tempat apa? Rujukan seperti Quran, seperti Quran. Fahiya al-ihtijaj fi abwabil aqaid wal ahkam wal halal wal haram wa sa'ir syu'unuddin. Dia itu juga sebagai argumen, sunnah juga sebagai argumen dalam bab akidah, dalam bab hukum halal dan haram. Makanya salah kalau orang mengatakan dalam hadis ada misalnya penghalalan atau pengharaman sesuatu yang tidak tertera pada apa? Quran. Enggak ada kok di Quran, makanya mereka tidak mengharamkan atau sebaliknya. Nah, baik, itu global sebagai bentuk murojaah terhadap pelajaran yang lalu. Kita masuk kepada ucapan Imam Ahmad yang berikutnya. Qala rahimahullah, walaysa fi sunnati qiyasun, dan tidak ada dalam sunnah itu qiyas. Tidak ada sunnah atau tidak ada dalam sunnah itu qiyas. Yang dimaksud yakni laisa fi dinillah. Yang dimaksud dengan laisa fi sunnati qiyas, tidak ada dalam sunnah itu qiyas, ialah tidak ada dalam agama Allah itu qiyas. Tidak ada dalam agama Allah qiyas. Qiyas barakallahu fikum, mungkin bagi yang sudah mempelajari dalam bab usul min ilmil usul, itu mungkin bisa mengikuti apa yang disebut dengan qiyas. Intinya secara garis besar, definisi qiyas itu ilhaqu syai' bi syai', menyertakan sesuatu dengan sesuatu dalam hal hukum. Paham ya? Atau kalau dalam usul, taswiyatu apa? Taswiyatu far'in bi aslin. Kamu menyamakan sesuatu yang cabang dengan yang inti. Kamu samakan sesuatu yang cabang dengan inti. Fil hukmi, dalam masalah hukum. Dalam masalah hukum, baik pembolehan ataupun larangan, penghalalan ataukah pengharaman. Pembolehan, pelarangan, pengharaman, atau penghalalan. Li'illatin, karena sebuah illah, sebuah sebab, yang jami'atin bainahuma, terkumpul pada keduanya, yaitu pada far', pada cabang, dan pada asal. Misal, kamu ingin mengkiaskan sebuah minuman yang hukumnya ini halal apa haram. Ketika diteliti ternyata ada unsur memabukkan. Faham ya? Ada unsur memabukkan, maka kamu kiaskan dengan khamr. Dengan khamr, khamr yang di situ haram hukumnya, faham ya? Nah, kamu punya minuman. Setelah diteliti di situ ada unsur yang memabukkan. Maka sesuatu yang sedikitnya dikatakan qaliluhu muskir, kathiruhu haram. Maka sesuatu yang sedikit itu sudah memabukkan, maka banyaknya haram. Artinya apa? Yang inti jadi masalah illah, sebabnya apa? Memabukkan. Jangan sampai nanti ada orang mengatakan, saya itu kalau minum sirup satu drum ya mabuk. Ya bukan itu tolak ukurnya. Tapi adakah memang dalam minuman tadi sesuatu yang memabukkan? Paham ya? Jadi sedikitnya dan banyaknya tidak ada bedanya. Kamu minum satu tetes, kamu minum banyak, kalau itu memabukkan maka haram. Nah, kamu kiaskan sebuah minuman, maka apa? Taswiyatu far'in bi aslin. Kamu ingin mengkiaskan bahwa hukum minuman ini haram dari mana? Kamu samakan yang cabang. Yang cabang, karena cabang banyak nanti. Dengan sesuatu yang asal, itu khamr. Fil hukmi, dalam masalah hukum. Apa hukumnya? Haram, paham ya? Li'illatin jami'atin bainahuma. Karena ada sebuah sebab yang terkumpul pada keduanya, yaitu apa? Al-iskar, yaitu memabukkan. Yaitu apa? Memabukkan. Fabarakallahu fikum, itu dikatakan mengkiaskan, maka dikatakan ilhaqu, ilhaqu syai' bi syai'. Kamu ikutkan, kamu sertakan sesuatu dengan hukum sesuatu yang lain. Itu namanya mengkiaskan, namanya mengkiaskan. Nah, lalu adakah dalam agama ini kias? Maka dikatakan walaisa fi sunnati qiyas, yakni laisa fi dinillah qiyasun, laisa fi dinillah qiyasun. Nanti akan dijabarkan maksud daripada ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala, karena kalau kita melihat seperti itu, semata-mata apa yang dimaksud dengan ucapan Imam Ahmad bahwa tidak ada dalam agama qiyas, berarti seolah-olah bertolak belakang, sementara Imam Ahmad termasuk imam yang menghasung ataupun mengajarkan juga bahwa dalam agama ini ada qiyas. Terus qiyas yang mana yang dimaksud yang tidak ada? Paham? Qiyas yang mana yang dimaksud yang tidak ada dalam agama? Lalu kemudian beliau mengatakan idza jaa nahrullahi, ini permisalan, apabila datang lautan Allah, nahrullah, apabila datang lautan Allah, batala nahru ma'qil, batallah, tidak adalah sungai atau lautannya ma'qil. Ma'qil di sini Ma'qil bin Yasar Al-Muzani, seorang sahabat. Ma'qil di sini, sungainya Ma'qil, itu sungainya Ma'qil, Ma'qil seorang sahabat, Ma'qil bin Yasar Al-Muzani. Seorang sahabat yang barakallahu fikum ikut juga dalam Bai'atu Ridwan. Dalam Bai'atu Ridwan menunjukkan bahwa beliau seorang sahabat yang mulia. Para sahabat yang ikut dalam event momen tertentu itu ada kelebihan. Di antaranya ialah sahabat Ma'qil bin Yasar yang ikut bersama sahabat yang lain ikut dalam Bai'atu Ridwan. Beliau di masa Khalifah Umar, beliau di masa Khalifah Umar diutus ke daerah yang namanya Basrah. Ke daerah yang namanya Basrah. Basrah ini kan di Irak ya, di Irak. Di situ beliau diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk menggali sungai. Menggali sungai. Dibuat sungai, ada sungai dibuat di situ, sungai buatan. Maka dikatakan Nahru Ma'qil. Nahru Ma'qil. Dan manfaatnya besar dengan sungai itu. Dengan apa, sungai itu manfaatnya besar. Fabarakallahu fikum. Dan beliau juga ada penisbahan yang mulia, yaitu masalah kurma. Ada kurma yang berkualitas bagus, itu namanya juga nisbah kepada beliau. Tamar Ma'qili. Tamar Ma'qili. Kita kan taunya apa? Tamar apa? Kurma apa? Tunis. Terus apa? Kholas. Kholas itu habis, oh ya. Berarti enggak ada stok. Ya, ini ada tamar Ma'qili. Saya sendiri juga belum pernah tahu persis ya. Itu juga dibanggakan kurma itu, tamar Ma'qili. Al-muhim barakallahu fikum, di situ menunjukkan bahwa karena manfaatnya yang besar, sampai jadi permisalan. Nah, menunjukkan walaupun ada manfaat yang besar, tapi kalau sudah datang nahrullah, paham ya? Lautannya Allah, hilang nahr ma'atul tadi, paham? Difahami tidak ini? Artinya, kalau sudah ada sesuatu yang besar, yang mulia, misal ini dipakai oleh para ulama dalam memisalkan ialah idza jaa asy-syai'u an-nafi' al-katsir al-'adzim, ya. Kalau ada sesuatu yang datang tadi perkara yang bermanfaat, yang besar, yang mulia, maka siwa syai'in dunahu, datang kemudian di bawah daripada manfaat tadi, di bawah manfaat tadi, maka diistilahkan idza jaa nahrullah batala nahru ma'qin. Jadi kalau ada sesuatu yang bermanfaat, misalnya ada apa ya, kegiatan, kemudian kok manfaatnya besar, tiba-tiba datang sesuatu yang lebih besar manfaatnya, maka dikatakan apa? Idza jaa nahrullah batala nahru ma'qin. Kalau datang lautannya Allah, maka batal nahru ma'qil tadi, walaupun ada manfaat. Artinya qiyas itu kadang dipakai, tapi kalau sudah ada dalil yang jelas, yang besar, yang terang, jangan dipakai qiyas tadi, paham? Ini untuk memisalkan bahwa sesuatu walaupun ada manfaatnya, tetapi datang sesuatu yang besar manfaatnya, maka sesuatu tadi dihilangkan, batal dia, dan diganti dengan sesuatu yang asli. Maka dikatakan idza jaa an-nasu, kalau datang nas, fala qiyas, maka jangan kamu membanggakan qiyas. Kalau sudah ada nas, ya, nas kan tadi kembali kepada apa tadi? Kepada Quran dan apa? Sunnah. Nas itu kembali kepada Quran dan sunnah. Maka jangan kamu membawa qiyas. Qala fala yu'arad bi'aqlin wala qiyas. Artinya kalau datang nas, jangan kamu lawan, jangan kamu benturkan dengan apa? Dengan akal atau dengan qiyas, dengan analogi, ya. Qiyas itu kan menganalogi, mengkiaskan, menganalogikan, ya. Menganalogi sesuatu, mengkiaskan sesuatu. Kalau sesuatu datang dalil, jangan kamu berpikir dengan akal. Artinya akal-akalan. Ini kalau menurut akal begini. Tapi yang dimaksud akal yang sehat memahami apa yang dimaksud nas ini, bagaimana maksudnya, difahami. Tentunya sesuai dengan prinsip yang pertama apa? Usul sunnah indana atamassuk bima kana alaihi apa? Ashabu Rasulullah SAW. Berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Karena kalau masing-masing dibiarkan liar dengan pemahamannya, akan terjadi sekian pemahaman. Tapi kalau kembali Quran, sunnah, dalam memahami sesuai dengan apa yang difahami sahabat, akan terjadi satu pemahaman yang benar, yang lurus, yang tidak bengkok. Baik. Kita kembali. Idza jaa an-nas fala qiyas, ay la yu'arad bi'aqlin wala biqiyasin wala bira'in. Jadi jangan kamu benturkan kalau sudah ada dalil Quran atau sunnah dengan akal atau dengan qiyas atau dengan pendapat. Kalau menurut saya sih begini pendapatnya. Padahal ada apa? Dalil. Paham? Padahal di situ ada dalil. Taib. Wala bisyai, dan jangan dengan apapun. Jangan dengan apapun, artinya tundukkanlah, jinakkanlah, ya, pemikiran kita, akal kita, analisa kita, kemudian berbagai macam hal yang mungkin pada pendapat kita, jinakkanlah, tundukkanlah dengan apa? Dengan nas, dengan dalil, maka dikatakan ma yasa'una illa at-taslim. Tidak ada sesuatu kecuali harus apa? Harus tunduk. Tidak ada bagi kita pilihan kecuali harus tunduk. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah Azza wa Jal, fala warabbika, demi Rabbmu, yaitu demi Rabbmu yang menciptakanmu, yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan dan mematikan, ini sebagai sumpah. La yu'minun, la yu'minun, mereka tidaklah dikatakan beriman. Hatta yuhaqqimuka, tidaklah mereka dikatakan beriman, yaitu beriman kepada Allah, Rasulnya, hari akhir, dan yang lainnya. Mereka dikatakan tidaklah beriman hatta yuhakimuka, sampai mereka itu menjadikan kamu, yaitu khitab kepada Nabi kita Muhammad SAW, yaitu menjadikan kamu sebagai hakim, pemutus perkara. Artinya, kalau ada sebuah perselisihan pada ayat kemarin, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila ba ilallah war rasul. Kalau ada sesuatu yang terjadi niza', perdebatan, maka pemutusnya Quran dan hadis. Faham? Nah, sama. Sungguh seorang dikatakan tidak beriman sampai menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai hakim, yaitu pemutus perkara dalam perkara yang mereka perselisihkan, yaitu hatta yuhaqimuka fima syajara bainahum, demi Rabbmu, yaitu demi Allah. Tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad, sebagai hakim, penengah, pemutus perkara, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Thumma, kemudian kata Allah, la yajidu fi anfusihim haraja, disertakan pada ayat tersebut, kemudian mereka tidak merasa keberatan, tidak ada beban. Jangan sampai, kok tadi gitu ya, saya kok gak serk ya, kan gitu. Kadang orang kan ditetapkan, dihukumi dengan nas, tapi kok kayaknya gak pas itu menurut saya, itu kayaknya salah itu, kan begitu ya. Maka ketika menjadikan Rasul itu sebagai hakim, pemutus perkara atas hal yang mereka perselisihkan, kemudian kata Allah, summa la yajidu, kemudian pada mereka itu tidak didapati, fi anfusihim, dalam diri-diri mereka itu keberatan, yaitu harajan, mimma qabait, dalam hati mereka itu tidak ada keberatan terhadap sesuatu putusan yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan kemudian mereka menerima dengan sepenuhnya, taslim. Nah, ini penting ya, penting dalam agama kita, bahwa Islam itu kan apa? Al-inqiyad. Ada bentuk inqiyad, ketundukan. Ada bentuk apa? Ketundukan, wa taslim. Dan juga di situ ada bentuk penerimaan dengan sepenuhnya. Namanya Islam itu ada bentuk ketundukan kepada siapa? Al-inqiyadu lillah, lahu, yaitu kepada Allah, ketundukannya kepada Allah. Wal istislamu lillah, dan juga ada bentuk penerimaan yang utuh. Ada bentuk penerimaan yang utuh, bermakna bahwa jangan sampai kala ada nas, kala ada dalil yang memang sudah jelas, kita masih mikir kedua, ketiga, keempat, seterusnya, sampai kita mengikuti apa yang kita maukan, yang menurut selera kita masing-masing. Itu akan binasa. Itu akan terjadi kebinasaan. Maka sungguh, ya kalau bahasa antum mungkin bergaul, atau bahasa antum mungkin berkunjung ke kampung-kampung orang tua itu, orang itu kadang-kadang semeleh ya, atau semeleh ya. Artinya nerima, ya, nerima. Nerima dengan kehidupan, dengan Islam, dengan apa yang Allah berikan padanya, walaupun barakallahu fikum mereka dalam sisi pembagian rezeki, pengaturan hidup, tidak dalam hal akidah. Karena kalau dalam akidah kadang-kadang di perkampungan ataupun orang dalam tadi masih mikir, "Wih, orang ngono kan gitu ya." Ya enggak gitu. Kalau dalam keyakinan itu ya kami masih mengikuti apa yang dikatakan oleh orang-orang tua kami. Tetapi kadang dalam sebuah kehidupan ada bentuk betul-betul dalam menghadapi kehidupan mereka itu menerima apa yang Allah bagikan, mereka syukuri, mereka nikmati. Yang belum sampai, mereka juga tidak banyak berharap. Mereka tidak banyak berharap. Karena itulah yang akan membuat penyakit hilangnya sifat qanaah. Iya. Orang itu kalau melihat orang lain yang enak, yang kaya, itu kan senang ya. Masya Allah, kendaraannya bagus, rumahnya enak, usahanya gampang. Saya kok begini ya? Iya. Kan begitu biasanya ngomentari. Ngomentari duitnya orang, ngomentari kendaraannya orang, ngomentari rumahnya orang, kan begitu. Nah, itu kadang-kadang membuat apa ya, hati kita terus teriris-iris. Kok saya enggak begitu. Padahal Masya Allah, jika dibandingkan dengan yang lain, masih banyak yang kurang kecukupan. Kurang kecukupan. Barakallahu fikum. Yang tentunya dalam hal ini kita sering terlupakan, yaitu tidak melihat kepada orang-orang yang mungkin di bawah sana yang masih banyak kekurangan. Masih banyak apa? Kekurangan. Baik, kita kembali. Fa ba'dun nas di sini mulai merinci Syekh. Yaghlu fil qiyas. Sebagian orang itu hulu, berlebihan dalam masalah qiyas. Ila darajatin, sampai pada tingkatan derajat an yarudda biha an-nususa, sampai pada batasan dengan qiyas, dengan analoginya tadi dia membantah dalil, membantah nas-nas ya. Misalnya dalam beragama kamu menganalogikan ya, menganalogikan telah datang nas yang cukup jelas. Telah datang nas yang cukup jelas. Kamu beranalogi, kamu kiaskan. Oh, kalau begini, kalau kiaskan begini, kayaknya enggak pas ini nas ini. Sampai seperti itu, hulunya. Paham ya? Ada yang seperti itu. Wa yaqul, dan mereka mengatakan, hadza an-nasu mukhalifun lil usul. Kata mereka, nas ini bertentangan dengan usul. Yaitu dengan prinsip dalam hal usul-usul fikih tadi. Qala hadza nas mukhalifun lil qiyas. Dalil ini ataupun nas ini bertentangan dengan qiyas. Fa ghalau fil qiyas, maka mereka melampaui batas dalam hal qiyas. Baik, sedikit mungkin penjabaran khilaf yang terjadi ataupun beragamnya manusia berkaitan dengan masalah qiyas. Dalam masalah qiyas, manusia terbagi tiga. Ada yang hulu, melampaui batas, nanti akan kita sebutkan di antara sifat-sifat hulu. Kemudian yang kedua, mereka adalah tafrid, yaitu menolak qiyas. Yufarrid. Yang ketiga yatawassat, mereka tengah-tengah. Kemudian istilah sunnah walaysa fi sunnati qiyas, sunnah itu ada pembahasannya dalam dua hal. Dalam masalah ahkam al-fiqhiyah maupun dalam hal muamalat. Jadi sunnah yang dimaksud tidak ada qiyas dalam sunnah. Sunnah itu ada kandungan yang sifatnya hukum-hukum fikih atau dalam muamalat. Nah, itu yang kadang-kadang kita dapatkan tentang qiyas. Yang kedua, istilah sunnah dalam masalah aqaid, istilah sunnah di sini dalam masalah akaid. Bagaimana nanti keduanya? Dalam masalah ahkam, yaitu hukum-hukum fikih, ya seperti sholat, toharoh, jual beli, atau ibadah yang lainnya seperti zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Jumhur ahlul ilmi, mayoritas para ulama, yahtajuna bil qiyas. Mereka berargumen dengan qiyas. Makanya para ulama mengatakan bahwa al-adillatu fid din, dalil dalam agama itu ada empat. Quran, sunnah, ijma, qiyas. Paham ya? Jadi kalau memahami dalam pembahasan ulama-ulama fikih yang membahas masalah fikih, masalah muamalah, ya jual beli, hutang piutang, itu ada empat dalil. Ada Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas. Sehingga para ulama jumhur mengatakan bahwa qiyas itu dipakai. Kapan dipakai? Setelah melihat pada Quran, pada sunnah, diteliti, istilahnya sudah apa ya, diteliti dengan jeli, tidak dijumpai ketika datang sebuah masalah. Paham? Ketika datang sebuah masalah yang membutuhkan jawaban, maka ulama berijtihad. Nanti akan ada istilahnya syurut ijtihad. Jadi jangan sampai kita menggampangkan menurut ijtihad kami. Siapa kamu sehingga kamu berhak untuk berijtihad? Itu yang pertama. Siapa kamu kemudian kamu masuk ranah dalam perkara yang kamu harus berijtihad? Mestinya kan tunduk. Ya. Mestinya seorang kadang tunduk dalam sebuah perkara. Ya, dengan misalnya aturan. Ya. Misalnya aturan. Aturan yang mungkin ditetapkanlah ya, dengan permusyawarahan di pondok. Kemudian atas sebuah kesepakatan, misalnya anak-anak, kalau pulang jam sekian, ya, karena demikian-demikian, setelah dimusyawarahkan, misalnya dengan pengajar, pengurus, dan semua para orang tua, tiba-tiba muncul salah satu orang tua. Afwan, menurut ijtihad saya, kan kalau pulang begini, itu akan demikian. Ya, siapa kamu kan begitu ya. Ini ada sesuatu yang sudah diputuskan misalnya oleh pihak pondok dengan kemaslahatan yang luar biasa. Dikaji, dipahami berulang-ulang tentang kepulangan anak jam sekian misalnya begitu. Itu kan tidak begitu saja semaunya. Semaunya guru tidak. Tapi ada sebuah rumusan yang ditetapkan. Nah, tolong dihormati seperti itu oleh para orang tua. Tiba-tiba muncul orang. Afwan, menurut ijtihad saya, nah kamu siapa? Yang kedua juga dalam masalah apa kok kamu berijtihad? Paham? Kadang ada masalah-masalah yang baku. Masalah baku. Ya, misalnya aturan polisi misalnya. Atau apa istilahnya. La ilaha illallah. Pemerintah mungkin menetapkan dalam masalah rambu-rambu. Hijau. Apa lagi? Merah, kuning. Kalau ijtihad saya. Orang yang rabun dengan kuning, hijau, merah itu tidak berlaku. Ya. Dan mestinya dengan apa? Kan begitu ya. Ya. Itu dalam hal yang sudah ditetapkan begitu. Ya mestinya warnanya pink, terus apalagi pink, apalagi yang disukai misalnya perempuan apa gitu ya. Karena ini warna-warna ya, anu kalau perempuan lewat situ nggak tertarik, makanya bablas aja merah, hijau, pink, apa gitu kan nggak disenang. Duh, lah kamu siapa? Kemudian kamu masuk ranah apa kok harus beristihad kan begitu? Paham ya? Kita kembali ya, jangan terlalu kemana-mana ini. Afwan, jadi paham ya? Artinya bahwa ketika seorang alim yang memang mumpuni dalam bidangnya melihat Quran, melihat sunnah dengan penafsirannya yang ada ternyata kok tidak dijumpai dan juga ijma, maka akan disinggung oleh Imam Ahmad rahimahullah untuk tidak gampang dalam mengatakan ijma. Maka kata beliau yang paling selamat ialah ma'alamu khilafan, saya tidak mengetahui adanya perselisihan dalam bab ini, artinya seolah-olah ada kesepakatan kan begitu, itu lebih ringan. Nah, setelah tidak dijumpai urutan dalil kan apa? Quran, sunnah, ijma, baru mengkiaskan. Nah, kias pun ada syaratnya, faham? Kias tidak boleh sembarangan. Kamu mengkiaskan sembarangan tidak boleh. Kias tidak boleh bertentangan dengan nas, kan begitu ya. Harus ada hukum yang dikiaskan, disamakan. Naam. Dan cukup banyak mungkin pembahasannya, bukan di sini. Artinya banyak persyaratan dalam masalah mengkiaskan. Al-muhim, ketika dijumpai dalam dalil ternyata kok tidak ada pada Quran, tidak ada pada sunnah, tidak ada pada ijma, dan itu mungkin kecuali mengkiaskan, baru para ulama menggunakan. Ini yang dimaksud oleh para ulama, jumhur ahlul ilmi yahtajuna bil qiyas. Jumhur ulama menggunakan, mereka berhujjah dengan qiyas. Artinya kalau ada dalil, kamu jangan qiyas-qiyasan begitu. Jangan menggunakan qiyas. Idza jaa nahrullah batala nahru apa? Ma'qil. Kalau ada nas yang jelas seperti apa mata di siang hari, jelas terang-terangan, maka tidak perlu pengkiasannya, gunakanlah nas. Paham? Ini supaya tidak liar. Jangan gampang menganalogi atau jangan membenturkan dengan ra'yu pendapat atau dengan akal seseorang. Tsumma qala rahimahullah atau qala hafizahullah, atau kita kembali ya, masih tadi pada pembahasan. Jadi apa tadi? Qiyas ya, qiyas jumhur ulama dalam masalah ahkam fiqhiyah ataupun dalam masalah muamalat, itu mereka menggunakan. Yang kedua barakallahu fikum, mereka yang ghulu, yang disinggung di sini, yang ghulu melampaui batas. Bagaimana sifat ghulu itu? Sifat ghulu adalah yastakhdim al-qiyas, menggunakan qiyas qabla an yabahathu an-nususa. Jadi mereka menggunakan qiyas sebelum membahas dalil. Jadi qiyas dulu yang dipakai. Itu namanya ghulu. Ada nas kok dipakai, tidak mau membahas, malas ya. Itu di antara bentuk ghulu. Juga di antara bentuk ghulu adalah yasta'milu al-qiyas liyaruddu an-nas. Mereka menggunakan qiyas dan juga untuk membantah. Mereka faham ada dalil tapi dibantah. Kalau tadi kan tidak. Yang penting qiyas dulu, tidak ada pembahasan masalah dalil. Kemudian yang terakhir, penggunaan qiyas yang batil. Karena orang kadang dalam mengkiaskan, menganalogikan, itu batil. Contoh misalnya ya, orang disuguhi tape. Tape ketan atau tape singkong kan gitu ya. Terus ada airnya. Wah ini kalau diminum kok rasanya kayak gimana gitu ya. Ada apa fly-flynya kan gitu ya. Ini kayaknya memabukkan. Ya betul, kalau air tapenya satu drum mabuk kamu kan begitu ya. Ya mabuk ya. Toi, berarti haram ini. Ini kan batil lah, paham? Qiyasnya batil dia. Sebabkan orang mengharamkan itu karena mengkiaskan dengan khamr, memabukkan begitu ya, memabukkan. Baik. Orang menggunakan qiyas tapi qiyas yang rusak. Qiyas yang rusak misalnya menyamakan cabang dengan yang asal tapi tidak ada persamaannya. Di mana sisi persamaannya? Enggak ada. Kok kamu kias-kiaskan? Faham? Itu namanya apa? Qiyas batil, qiyas fasidah. Jadi hulu itu bisa dengan cara kamu tidak perlu bahas tapi kamu kedepankan qiyas. Kamu tahu dalil ada qiyas, kamu lawan, kamu gunakan qiyas-qiyas yang batil. Itu bentuk-bentuk ghulu dalam hal qiyas. Faham? Jadi ada berapa tadi? Ada tiga. Jadi kamu tidak membahas tapi kamu kedepankan yang penting qiyas dulu, atau sudah ada dalil, kamu tahu pengkiasan, kamu benturkan, kamu lawan dengan qiyas. Atau yang ketiga, kamu gunakan kias-kias batil. Kamu gunakan kias-kias batil. Mengkiaskan sesuatu tapi batil atau rusak. Kemudian, barakallahu fikum, bentuk yang kedua, tadi kan pendapat dalam masalah kias. Jumhur, apa tadi? Tawassut. Kalau tidak ada pada Quran, tidak ada pada sunnah, tidak ada pada ijma, maka baru mereka menggunakan qiyas. Yang kedua, ghulu. yang terakhir mereka-mereka yang membantah, menolak. Tidak ada kias sama sekali. Tidak ada kias sama sekali. Dibantah, pokoknya tidak ada kias dalam agama ini. Apapun. Dalam masalah apapun. Sebagian menisbahkan kepada ahlul hadis dan juga sebagian kepada ahlul kalam. Itu pembagian. Pembagian manusia berkaitan sikap terhadap kias. Dalam bab apa tadi? Dalam bab muamalat, dalam bab ahkam fiqhiyah. Nanti akan kita bahas masalah aqaid. Baik, sedikit kita kembali pada qawlu syarih, yaitu Syekh Rabi. Pada qawlu idha ja'a an-nassu fala qiyas, fala qiyas. Kalau datang nas maka tidak ada qiyas. Kenapa? Karena nas itu wahyu, ya. Nas itu wahyu. Adapun qiyas itu ijtihadat. Paham? Kenapa para ulama mengatakan kalau sudah ada nas maka jangan kamu bawa qiyas. Karena nas itu wahyu. Wahyu. Sementara qiyas itu ijtihad. Ijtihad. Dan namanya ijtihad, barakallahu fikum, bisa terjadi yaitu benar, mungkin tepat, dan mungkin keliru. Mungkin keliru. Tetapi yang namanya nas, barakallahu fikum, sesuatu yang dikatakan pasti. Maka sesuatu yang pasti tidak boleh seorang meninggalkan, justru membawa kepada sesuatu yang sifatnya kepada ijtihad, yaitu perkara yang di situ masih mengira-ngira, mengira-ngira. Baik, kita kembali. Tsumma qala hafizahullah, fa ba'dun nas yaghlu fil qiyas ila darajatin an yarudda biha an-nususa. Jadi sebagian orang itu ada yang ghulu, melampaui batas dalam menyikapi qiyas sampai pada tingkatan tadi membantah dengan qiyas tadi apa? Nas, dalil. Itu di antara bentuk ghulu. Di antara bentuk ghulu dikatakan kamu bantah nas tadi. Di antaranya tadi apa? Sikap ghulu tadi kamu kedepankan dulu nas apa? Qiyas tanpa melihat nas. Itu di antara juga sifat ghulu, atau kamu menggunakan qiyas-qiyas yang rusak. Itu juga bentuk ghulu. Qala wa yaqul hadha an-nas mukhalifun lil usul wa hadha an-nas mukhalifun lil qiyas fa ghalaw fil qiyas. Fal imamu Ahmad yushiru, Imam Ahmad mengisyaratkan ila raddi ala haula. Imam Ahmad dalam ucapannya wa laisa fi sunnati qiyas, isyarat membantah kepada mereka-mereka yang mengedepankan qiyas, yaitu melampaui batas menggunakan qiyas untuk membantah apa? Untuk membantah nas. Untuk membantah nas. Wa illa faqad yujad qiyasun aula. Padahal di sana kadang dijumpai ada namanya qiyas aula. Qiyas aula, ya, sebagai contoh qiyas aula misalnya dalam sifat, ya, dalam sifat yang ada pada manusia misalnya, sifat manusia misalnya dijumpai dipuji, ya, dipuji karena kehebatannya, mungkin karena pengetahuannya, kekuatannya atau apa begitu, ya. Nah, kalau itu makhluk dikatakan hebatnya luar biasa, maka qiyas aula, artinya apa? Bagaimana dengan yang menciptakan, kan begitu, ya. Makanya apa? Tidak ada perbandingan, yaitu tentunya akan lebih, kan begitu, ya. Makanya jangan apa? Jangan heran. Artinya jangan kagum dengan kehebatan orang yang luar biasa sampai-sampai kemudian kadang orang ngikuti, ya. Makanya fitnah dajjal, ya. Fitnah dajjal yang dikatakan seorang pemuda kan dibelah, ya. Lewat kok bisa hidup. Nah, orang yang di satu itu hidup mungkin kagum, kok bisa menghidupkan? Padahal bagi Allah untuk menghidupkan hambanya yang mati kemudian dihidupkan itu bagi Allah mudah. Maka jangan kagum dengan yang seperti itu. Faham, ya? Kalau ada daripada makhluk yang punya kehebatan, kadang kita kan kagum. yang dengan kekaguman itu ujub, atau kadang kita terlalu berlebihan dalam memujinya, padahal bagi Allah lebih segala-galanya. Bagi Allah lebih apa? Segala-galanya. Nah, penggunaan semacam itu nanti, penggunaan semacam itu kalau mendukung sesuatu untuk mendukung kepada lebih membesarkan Allah, ya bukan berarti menyamakan tidak, tapi melebihi segala-galanya, itu diperbolehkan. Dikatakan dengan kias apa? Aula. Walakinnahu kama yuqal kal maitati. Kama yuqal kal maitah yaljau ilaihi fi halid darurah. Tetapi dalam istilah ini seperti dikatakan bahwa namanya bangkai, kalmaita, bangkai itu dipergunakan. Bangkai itu kadang orang memanfaatkan bangkai kapan? Digunakan saat darurat. Digunakan saat darurat. Bal inna Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yadhkur fi kutaybin lahu sammahu ma'ariju al-wusul ila bayani anna usuluddin wa furu'ahu qad bayyanaha ar-rasul. Jadi sebagaimana kalau tadi kan kias dipakai kan darurat, dikatakan sebagaimana seorang kadang-kadang harus makan bangkai kapan? Saat darurat, tidak ada makanan sama sekali, kamu putar kesana kemari, kamu sudah mau hampir menuju kepada kematian, kok tidak ada makanan kecuali itu, ya. Nah, itu digunakan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan dalam sebuah buku kecilnya, yaitu Ma'arijul Wusul, tingkatan seorang kepada sampainya ila bayanir rasul alladzina atau adin usuluddin wa furu'ahu qad bayyana rasul, menunjukkan bahwa sesuatu yang telah diterangkan oleh Rasul SAW dalam segalanya. Yaqulu bil istiqra, istilah sesuatu yang dikatakan dengan langkah, ya, di mana seorang melakukan istiqra itu kan penelitian, ya, dibaca ulang dengan teliti, dengan jeli, itu namanya proses di mana seorang melakukan istiqra, atau apa, upaya untuk memahami dengan jeli. Istiqra, yaitu dibaca dengan jeli, tama'un, penuh dengan kecermatan. Ya, kalau membaca hanya kelebatan, baca sambil tiduran, baca sambil ngobrol, ya enggak mungkin. Istilah istiqra, yaitu pembacaan dengan penuh ketelitian. Kata beliau, yaqulu bil istiqra'i ma min ijma'in, tidaklah sebuah ijma' illa wajadna lahu nassan. Tidaklah sebuah ijma' kecuali kami dapati sebuah nas. Sebuah nas artinya tidaklah sebuah ijma' yang dikatakan para ulama, misalnya ada sebuah ijma', ya, dengan penelitian kami dapati ada padanya nas yang serupa, yang semisal. Wa kadzalik maqasat ta'ifatun qiyasan, tidaklah sebuah ta'ifah yang mengkiaskan sebuah pengkiasan illa wa wujida nassun fi makna dalikal qiyas. Ya, setelah ada pencermatan, setelah ada penelitian, pembacaan pada kitab-kitab para ulama, tidaklah sebuah ijma' yang dikatakan. Tadi kan urutannya apa, ya? Ada Quran, ada apa? Ada sunnah, ada ijma', ada qiyas. Paham? Seolah-olah yang namanya sebuah ijma' itu kan kalau tidak ada apa? Tidak ada apa? Dalil pada Quran dan apa? Sunnah. Kata Syekhul Islam, tidaklah sebuah ijma' setelah kami pelajari dengan teliti, kecuali kami dapati seperti apa yang dikatakan pada ijma' sebuah nas. Seperti apa yang dikatakan dalam ijma' sebuah nas. Sama, tidaklah sebuah ta'ifah, yaitu sekelompok manusia yang mengkiaskan satu pengkiasan, kecuali didapati sebuah nas yang semisal dengan apa yang disebutkan dalam kias. Lakin, yatafawatun nas fi isti'abi an-nususi au muqarabati isti'abiha. Namun manusia itu kan berbeda-beda tingkatannya. Manusia berbeda-beda tingkatannya dalam hal memahami, memahami utuh, pemahaman isti'ab, memahami utuh, yaitu pemahaman utuh dalam nas. Mungkin sebagian tingkatannya baru hanya, oh ini diambil demikian, oh ini ada kaitannya demikian, paham? Isti'ab, bentuk kesempurnaan memahami nas pada manusia bertingkat-tingkat. Makanya pernah ya, cerita yang sudah pernah kita sampaikan, Imam Syafi'i ketika bermalam di tempat Imam Ahmad, bermalam kemudian makan dengan lahap, tidak sholat malam, kemudian di pagi hari waktu subuh tidak wudu. Ditanyakan, ini bagaimana ceritanya, kata Imam Zuhud, imam ini, disifati dengan sekian banyak sifat. Imam Ahmad ketika menceritakan adapun Imam Syafi'i tadi, kenapa kok makan dengan lahap? Karena makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad, orang yang paling faham halal dan haram di negerinya. Sehingga dijamin makanan yang disuguhkan, makanan yang halal, sehingga dimakan dengan lahap. Iya, tidak ragu-ragu. Adapun kenapa tidak tidur, memikirkan hadis. Ya Aba Umar maf'ala Nugair. Pendek, tapi dikatakan dikeluarkan darinya ribuan faedah. Kita disuruh mengeluarkan satu aja mungkin bingung. Ya, faham? Isti'ab, kemampuan dalam memahami. Dalam memahami masalah. Makanya Al-Hafidh Rahimahullah kadang-kadang mensyarah kitab yang ada dalam Sahih Bukhari yang dikatakan Fathul Bari, kadang-kadang menyebutkan yang zahir mu'alif menyebutkan hadis ini demikian menurutnya. Kadang-kadang kita bingung dari mana sisi Imam Bukhari kok menyebutkan hadis dengan bab demikian-demikian. Faham? Ini bentuk apa? Bentuk kemampuan seorang dalam memahami suatu misalnya ayat atau hadis, diambil sebuah dalil. Diambil sebuah dalil. Kalau tidak belajar seperti itu, orang mungkin gampang atau orang mungkin sembarangan. Orang sembarangan dalam mengambil pendalilan baik pada ayat maupun hadis. Jadi kembali, tetapi kata beliau ataupun kata Syekh, walakin yatafawatu an-nasu fi isti'abin nusus au muqarabati isti'abiha. Namun orang dalam memahami keutuhan atau mendekati kepada keutuhan itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Wa qalilun hum alladzina istau'abu an-nususa. Dan jarang, sedikit sekali orang yang punya kemampuan dalam memahami ayat atau hadis itu dengan kemampuan yang utuh. Jarang, tidak semua orang kemudian Allah berikan kemampuan seperti itu. Mislu al-Imam Ahmad rahimahullahu, seperti yang ada pada Imam Ahmad, au qaraba isti'abaha, atau yang mendekati kepada kemampuan dalam hal memahaminya. Fadiyada tajid inda kathir minal ulama qiyasatun sahihah. Karena itu dijumpai banyak dari kalangan para ulama yang mereka punya kemampuan itu dalam mengkiaskan sesuatu, ada pengkiasan yang betul. Hadahumullah ila al-qiyas as-sahih. Allah berikan petunjuk kepada kias yang benar. Walakin law tuwsi'a fi dirasati as-sunnah, seandainya melebar, kemudian seorang memperluas dalam mempelajari agama ini atau sunnah, la wujida anna hunaka nassan min asy-syari'. Seandainya orang itu luas kemampuannya, pemahamannya, artinya banyak masukan-masukan, artinya dalil, kemampuan dalam misalnya dalil, dia sudah mendengar sekian banyak tafsir, dia sudah mumpuni dalam mengambil semua hadis, itu maka akan dijumpai tanpa mendahulukan dengan kias. Faham ya? Jadi seandainya orang itu punya kemampuan, di sana ada hadis. Nah, tapi orang kadang kemampuannya dalam mendengarkan hadis terbatas, tidak semua. Mungkin ada sebuah hadis yang tidak dia dengarkan, sehingga terjadi seolah-olah apa? Benturan, sehingga kadang-kadang dia mengkiaskan. Kata beliau, seandainya orang itu punya kemampuan, kemampuan dalam mempelajari agama ini, dan barakallahu fikum mampu merangkum semua berita yang datang dari Nabi SAW, maka akan dijumpai tanpa dia mendahulukan dengan pengkiasan, tapi di sana ada hal yang sifatnya, bentuknya syariat. Lianna Rasul bayyana al-usula wal furu'a. Karena Nabi itu juga menjelaskan mana yang prinsip, yang asal, dan mana yang cabang. Bihaitsu lam yatruk syai'a. tidak ditinggalkan dalam agama ini sedikit pun. Ma faratna fil kitabi min syai. Allah Azza wa Jalla mengatakan, tidak kami sisakan, kami tinggalkan sedikit pun. Tidak kami sisakan atau tidak kami tinggalkan sedikit pun. Juga ditambah dengan ucapan al yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku cukupkan untuk kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-islam dina, dan aku telah ridha untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Baik, mungkin masih belum kita masuki tentang maksud daripada ucapan Imam Ahmad perihal walisa fi sunnati qiyas. Mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bi'inillahi azza wajal. Semoga sempurnaan pembahasan ini ya, tidak menjadikan masalah, artinya tidak menggantung tentang sebuah pemahaman, dalam artian bahwa yang dimaksud oleh Imam Ahmad laisa fi sunnati qiyas untuk membantah, ya paham ya, untuk membantah orang-orang yang mereka melampaui batas bahwa mereka mengedepankan qiyas dulu. Mereka mengedepankan qiyas dulu. Padahal dalam ahkam, dalam muamalat, dalam akidah pun ada qiyas. Dalam akidah pun ada qiyas. Selama qiyas tadi mendukung, selama qiyas tadi semakin memperkuat, yaitu keimanan orang. Karena itu apa? Perkara yang dikatakan hal-hal yang sifatnya kepada pemahaman akal, yang semakin menguatkan, bukan membenturkan kepada nas, maka barakallahu fikum, itu diperbolehkan. Demikian wallahu alam. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.